Dengan lagi abangku Raja Sawer, Raja Sawernya ya. Terima kasih matur nuwun. Terima kasih. Kemarau. Matur nuwun. Goyang-goyang dulu bareng Mona. Terus dihabisin duitnya.